Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Tema yang diminta pada saya tentang pendangkalan akidah, dan ini adalah tema yang sangat penting. Saya ingin membaca satu kitab yang sangat tua, bahkan kitab Al-Aqaid An-Nasafi ini adalah kitab akidah tertua di wilayah Melayu yang sudah dibuat uraian ya dalam bahasa Inggris oleh Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Judulnya The Oldest Known Malay Manuscript, 16th Century Malay Translation of the Aqaid of Al-Nasafi. Jadi ini buku menarik ya, tentang kitab akidah tertua yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Nah, kalau kita lihat masih dalam tulisan tangan manuskripnya, ini dulu abad ke-16 seperti ini bentuknya. Jadi terjemahannya dibuat Arab apa? Arab Jawi gitu ya, Arab Pegon kalau dulu kita bilang, Arab Pegon. Ya. Nah, kitab akidah ini sangat pendek, sangat ringkas. Hanya sekitar di sini hanya sekitar 40 halaman saja. Ya. Itu pun satu halaman hanya 4 baris. Jadi sangat ringkas. Ini kira-kira akidah untuk dasar ya, untuk apa orang kalau mau memahami akidah Islam dulu ini tingkat dasarnya seperti ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya enggak akan baca yang bab halaman 1-2. Nah, yang menarik itu halaman ketiga. Kitab akidah ini setelah memuji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu ala rasulihi Muhammadin wa alihi ajmain. Qala Syaikhul Imamul Ajallu Al-Alimu Al-Amilu Al-Muttaqi, dan seterusnya ya, pujian untuk penulisnya. Kemudian kitab ini, kitab akidah ini diawali dengan satu ungkapan yang jarang sekali ditemukan pada kitab akidah yang lain. Ungkapan pertama adalah baris pertamanya, haqa'iqul asya'i thabitatun wal ilmi biha mutahaqqiqun khilafan lisufasta'iyah. Thumma asbabul ilmi lil khalqi thalathatun al hawasul khamsu wal khabarus shadiqu wal aqlu. Dan kalau sebelum nanti bahas tentang rukun iman pada Allah, sifat-sifat Allah ya, kemudian iman pada Rasul, sifat-sifat Rasul, sifat wajib bagi Rasul dan seterusnya, iman pada takdir, pada kiamat, sebelum orang itu diajari akidah, yang pertama kali dalam kitab ini yang ditata itu cara berpikirnya dulu ya. Dibuka dengan kalimat haqa'iqul asya'i thabitatun, suatu hakikat segala perkara yaitu thabit adanya. Ini bahasa, dari bahasa Melayu abad ke-16 ya. Yes. Suatu hakikat segala perkara itu thabit adanya, maksudnya hakikat segala sesuatu itu tetap. Wal ilmi biha mutahaqqiqun, dan mengilmui ya, memahami hakikat segala sesuatu itu adalah hal yang sebenarnya, mutahaqqiqun ya. Kemudian khilafan li sufastoiyah, berbeda dengan pandangan kaum sufastoiyah. Jadi kita bisa bayangkan pada zaman itu ya, faham yang dianggap paling merusak bagi akidah Islam adalah faham sufastoiyah. Makanya di baris pertama itu diingatkan ya, diingatkan hakikat segala sesuatu tetap ya, berbeda dengan kaum sofis. Apa maksudnya kaum sofis? Kaum sufastoiyah ini adalah kaum pengikut aliran filsafat Yunani yang namanya faham sofisme. Sofisme adalah faham di mana seseorang itu menjadi tidak pernah yakin dengan apa yang dia ketahui ya, selalu ragu deh. Orang sofis ini tidak mau memberikan judgement terhadap sesuatu. Ya, makanya dikatakan di sini hakikat segala sesuatu itu thabitatun, haqa'iqul asya'i thabitatun, itu tetap. Sebagai contoh misalnya, ini saya pernah sampaikan juga mungkin dalam beberapa kali, kaum sofis, kalau kita itu ada ilmu, ilmu itu kita yakini benar adanya. Misalnya sumbernya panca indera kita. Kalau kita melihat sesuatu, maka kita menjadi yakin karena panca indera kita itu adalah benar. Ya, oleh karena itu nanti di sini, di setelah tadi Subhasto ya, summa asbabul ilmi lil khalqi thalathatun. Kemudian sebab-sebab ilmu bagi makhluk itu ada tiga. Jadi orang itu bisa mengetahui dan sampai kepada meyakini, karena ilmu di sini itu maknanya sesuatu yang menjadikan seorang menjadi yakin, itu ilmu. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 19 disebutkan innatina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sungguhnya ad-din satu-satunya yang diakui Allah adalah Islam. Innatina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, dan orang-orang ahlul kitab yaitu kaum Yahudi Nasrani, mereka tidak pernah berselisih, tidak pernah bertengkar. Ya. Illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datangnya ilmu pada mereka. Jadi waktu orang Yahudi Nasrani sudah diberi ilmu. Maksudnya apa? Ilmu di situ adalah bukti-bukti yang meyakinkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya meyakinkan. Kaum Yahudi sudah tahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan segala ciri-cirinya itu adalah seorang nabi utusan Allah. Bahkan mereka yang sebelumnya sudah memberikan tanda-tanda itu, ya, menyebarkan berita tentang akan datangnya nabi yang terakhir kepada suku Aus dan Khosraj. Makanya begitu suku Aus dan Khosraj ketemu Rasulullah ketika haji, ya, di Mekah, mereka langsung beriman karena inilah nabi yang ciri-cirinya sudah diberikan oleh orang Yahudi. Tetapi ketika orang Yahudi melihat tanda-tanda itu, mereka kemudian qalu hadza sihrum mubin. Mereka mengatakan ini tipuan, ini sihir yang nyata. Jadi mereka meragukan itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya. Dan bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada bukti fisik. Bukti itu bisa dilihat, bisa diindra, ya. Itu mukjizat hissi. Seperti dulu ketika Nabi Musa, ya, membuktikan bahwa beliau itu nabi Allah. Dengan apa? Dengan mukjizat. Mukjizatnya apa? Mukjizat hissi. Ya, dengan tongkat. Ya, mukjizatnya Nabi Nuh, mukjizat para nabi dulu, mukjizat hissi, panca indera. Jadi kita manusia ini maka disebut tsumma asbabul ilmi thalathatun. Orang itu menjadi berilmu, memahami ilmu karena tiga hal. Pertama ada karena panca indera. Kita tidak boleh meragukan panca indera, karena kalau panca indera yang sudah pasti kebenarannya kita ragukan, orang bisa menjadi kufur. Ya. Seperti orang yang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Ya. Jadi itu adalah maknanya di sini dalam kitab Aqaid As-Safiyah ini dibuka dulu dengan cara berpikir. Orang itu dapat ilmu dari apa sebabnya? Pertama dari panca indera. Ya. Kemudian yang kedua, orang dapat ilmu dari wal khabaru shodiqu, dan khabar shodiq. Diuraikan dengan cukup rinci dalam kitab ini. Wal khabaru shodiqu, khabar shodiq itu ada dua jenis. Pertama adalah berita-berita yang kita terima, ya, dari para pendahulu kita, yang berita itu tidak mungkin, ya, orang-orang sepakat untuk berbohong. Itu berita misalnya kita terima bahwa presiden pertama kita Bung Karno, ya, kita nggak pernah ketemu Bung Karno, tapi kita nggak ragu sedikit pun bahwa presiden pertama Indonesia itu adalah Bung Karno, bahwa Bung Karno itu pernah ada, ya. Kalau ada orang mengatakan ternyata Bung Karno itu fiktif, itu nggak mungkin, ya. Jadi meskipun kita nggak pernah ketemu, tapi berita itu memang begitu kuat, ya. Dan tidak mungkin orang-orang yang menyampaikan berita tentang Bung Karno, ya, itu adalah orang-orang yang sepakat untuk berbohong. Kita yakin pernah ada manusia di Pulau Jawa namanya Pangeran Diponegoro yang berperang melawan Belanda. Kita yakin itu, meskipun kita gak ketemu dengan Pangeran Diponegoro. Nah, kita berilmu dan kemudian meyakini tentang Pangeran Diponegoro, itu sumbernya adalah sumber khobar shodiq. Ya, namanya berkhobarus shodiq. Sebetulnya sama juga berita tentang orang tua kita. Kita itu juga nggak punya bukti empiris, ya, tentang kebenaran siapa orang tua kita yang sebenarnya. Orang tua kita sekarang ini kita yakini itu sebetulnya dasarnya berita, khobar shodiq. Khobar shodiq dari siapa? Dari orang tua kita sendiri, dari saudara-saudara kita, mungkin dari dokter atau dari bidan. Pokoknya selama gak ada seorang pun yang kemudian membantah berita itu, kita meyakini kedua orang tua kita ini orang tua kita. Sehingga kita merasa berdosa kalau kita durhaka sama orang tua. Kita merasa berkewajiban, kita punya rasa belas kasihan, kita punya rasa kasih sayang. Itu karena itu, karena khobar shodiq. Dalam batas tertentu, dia sedikit di atas di bawah akidah, itu sebenarnya kita sebut ini trust ya. Ya, seperti kalau kita naik pesawat, kita nggak ngecek sedikit pun mesin pesawat seperti apa, betulkah pesawat ini mengarah ke Surabaya atau ke Medan atau ke Hong Kong. Kita tidak pernah mengecek, kita hanya percaya saja, beli tiket ya kan, apakah pesawat ini mesinnya jalan atau enggak, itu kita juga nggak tahu ya, apakah bensinnya ya, bahan bakar aftur itu ada atau enggak, kita juga nggak ngerti. Pokoknya kita disuruh duduk percaya ya, pesawat ini nanti akan sampai ke tempat tujuan dalam waktu sekian. Itu kita percaya sebenarnya. Ya, makanya dulu pernah ada orang yang sok rasional. Di sini terkenal dulu, ya, Profesor Sultan Takdir Ali Sahbana, itu seorang yang sangat rasional. Teman beliau Haji Agus Salim itu sama-sama rasionalnya, tapi Haji Agus Salim cendekiawan muslim, ya. Pernah mengingatkan sama Sultan Takdir, ya. Takdir, kalau Anda ini betul-betul rasional ya, maka kalau Anda pulang ke Padang jangan naik kapal. Begitu kamu naik kapal dari Jakarta ke Padang, kamu sudah tidak rasional ya, jadi sudah hilang rasionalitasnya itu ya, karena dia tidak ngerti mesin kapal, dia gak ngerti arah kapal mau kemana, dia cuma beli tiket, duduk, tahu-tahu sampai tujuan. Ini berarti percaya saja ya, jadi jangan kita meremehkan soal khobar shodiq. Khabar shodiq ini menjadi dasar ilmu. Kita berhak mempercayai. Ya, kalau ada mahasiswa mengatakan, oh saya rasional pak, nggak bisa. Kalau Anda rasional, Anda nggak akan lulus jadi sarjana. Tidak ada orang lulus jadi sarjana kalau dia betul-betul rasional. Ya. Karena kalau dosennya ngomong rumus kecepatan apa namanya s sama dengan v kali t, ya taruhlah. Kemudian v apa kecepatan itu, velocity itu di dimaknai yang kecepatan tertinggi kecepatan cahaya 274.000 kilometer per detik ya, kecepatan cahaya seperti itu kalau mahasiswanya pintar dia nanya sama dosennya, dari mana bapak bisa ngukur ya. Kan artinya kalau dosennya cuma ngomong, kamu percaya apa enggak ya, mau lulus apa enggak gitu ya. Kita kalau ini rumus Einstein ya, E sama dengan MC kuadrat, atau ini rumus Pitagoras. Oh, Pitagoras itu rumusnya apa? Setengah alas, bukan, setengah rumus apa? Itu kan kita percaya aja dan kita sampaikan, itu rumus Pitagoras begini. Bapak ketemu Pitagoras kapan? Kok berani-beraninya ngomong bahwa ini rumus itu? Pitagoras itu hidup 2000 tahun yang lalu. Ya. Dari mana Anda bisa mengatakan rumus Pitagoras? Kan paling gurunya akan ngomong, katanya sih. Apa yang dia katakan? Katanya, ya katanya. Kita hidup ini penuh dengan katanya. Ya karena kalau enggak, kalau susah-susah kita bilang kata siapa? Makanya di situ otoritas. Ada orang yang sekarang sok rasional bilang, kalau kamu rasional kamu enggak lulus. Ya, sudah pokoknya dosen itu, ya. Dalam batas-batas tertentu, itu percaya. Makanya kalau orang percaya, dia kalau nulis tesis, nulis skripsi, ditulis menurut pendapat ini, kan gitu. Dan mesti orang yang punya otoritas. Tidak ada orang itu dihargai semua pendapatnya. Kita kan manusia sama. Dalam ilmu gak sama ya. Dalam ilmu tidak sama. Kalau orang nulis skripsi misalnya gitu ya, tafsir pasal 33 UUD 45 menurut Inul ya. Inul juga manusia, sama. Ya kan orang saya ngemarsa, kita jangan beda-bedakan manusia. Kan sering begitu, semua manusia. Dalam ilmu enggak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pasti ditolak kalau ngajukan judul skripsi begitu, ya. Ya. Inul ini ahli pakar tata negara, Pak. Jadi kalau dia mengutip pendapatnya enggak bisa diterima, ya. Jadi kalau ada misalnya hikmah perkawinan menurut yang subur misalnya gitu ya, itu sah nggak itu ya, sah ya, teruji tuh yang subur itu ya. Pengertian. Jadi summa asbabul ilmi tadi, khobar shodiq itu ada dua, Pak. Ya, pertama namanya khobar shodiq yang apa, berita yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua khobar shodiq dari wahyu. Jadi ada berita-berita yang kita yakini kebenarannya dan kita yakin orang nggak mungkin sepakat berbohong tentang satu itu. Tapi ini bukan wahyu. Ini apa namanya, berita di tengah masyarakat kita. Yang kedua khobar shodiq yang wahyu, yaitu Al-Qur'anul Karim ya dan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah itu wahyu. Ya, yang satu wahyu yang verbal, lafzan wa ma'nan minallah, itu Al-Qur'an. Yang kedua hadis Rasulullah itu wahyu juga, yaitu yang lafzan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya dari Allah. Karena Rasulullah tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Jadi kalau kita sekarang menerima ya, mengutip kebenaran apa namanya Al-Quran, dari Al-Quran itu dalil, itu petunjuk, sama kuatnya dengan kalau orang itu mengindra gitu. Ini lucu, ini di beberapa perguruan tinggi Islam orang nulis tesis dan disertasi itu ngutip Quran gak boleh. Saya ada mahasiswa yang pindahan dari kampus di UIN Jakarta, dia pindah ke tempat saya karena waktu nulis disertasi mengutip ayat Al-Quran ya, di batang tubuh ininya, disertasinya, gak boleh. Jadi akhirnya dia marah dan pindah. Kebetulan dia orang departemen agama juga, orangnya udah cukup tua. Dia kaget kok, ya setelah dia protes ke dosennya dikatakan, ya kalau Anda gak mau ya cari kampus lain, gitu aja. Dia pindah bener. Karena ada yang mengatakan Quran ini bukan wahyu, bukan ilmu. Ya, nah itu yang sekarang terjadi di barat ya, di kampus-kampus di barat sampai ke kampus kita juga. Itu di perguruan tinggi yang namanya perguruan tinggi umum nggak ada ilmu wahyu. Ilmu wahyu itu revealed knowledge, ya istilahnya revealed knowledge, ilmu wahyu. Jadi kalau kita lihat di sini kemudian wal aqlu, tiga, yang ketiga sumber ilmu itu aqlu, itu penalaran, ya akal di sini. Jadi karena ilmu itu ya sekarang di dunia manusia ada tiga sumber, ada ilmu yang dasarnya akal. Akal ini termasuk pada intuisi di situ. Ada yang dasarnya adalah empiris, yaitu panca indera, ilmu tajribah, ilmu yang percobaan. Dan ada ilmu yang dasarnya wahyu. Tetapi karena di barat itu mereka sudah kapok dengan agama, mereka tidak percaya dengan kitab suci, akhirnya kitab suci mereka, mereka buang. Karena menurut mereka kitab suci itu bukan sumber ilmu gitu. Ya. Ini nanti bedanya. Makanya sampai sekarang kampus-kampus kita, kalau orang belajar di UI, belajar di ITB, di UNER, di IPB, itu pelajaran agamanya cuma 2 SKS. Saya sudah mulai mengusulkan sekarang ini supaya di perguruan tinggi umum ini ya, pelajaran agama itu 50% dari kurikulum. Jadi 50% ulumuddin, 50% kurikulum profesional. Itu sebetulnya enggak aneh. Jadi harusnya dulu waktu kita kuliah gitu ya, waktu kita kuliah, misalnya kuliah teknik fisika gitu ya, itu harusnya yang 50% kurikulumnya itu ulumuddin. Kalau orang muslim dia masuk di tes bahasa Arabnya ya, dia harus belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih ya, belajar usul fikih, belajar sirah nabi, belajar sejarah. Itu harusnya begitu, yang 50% ilmu yang profesional. Nah sekarang karena tidak ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang terpaksa mereka mencari apa namanya ilmu agama di luar kampus. Padahal sebenarnya bisa. Saya sudah cek berapa jurusan sebetulnya banyak kurikulum yang bisa dipadankan, nggak perlu 4 tahun. Ya, sebetulnya untuk menjadi seorang profesional di bidangnya misalnya, dia cukup taruhlah misalnya 3 tahun ya, dia full di situ. Kemudian yang 1 tahun dia full belajar ulumuddin. Jadi nggak repot-repot, setelah dia keluar dia sudah mampu, akidahnya kuat, dia belajar ilmunya kuat, sehingga dia bisa paling minimal dia bisa menjadi pendidik ya bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Ya, sekarang banyak orang-orang profesional setelah dia lulus dia bekerja, dia nggak sempat belajar ulumuddin. Ketika dia mencari pendidikan bagi anak-anaknya dia bingung karena dia nggak bisa ngajari anaknya akidah, nggak bisa mengarahkan anaknya untuk menjawab persoalan pemikiran yang berkembang ya. itu karena kesalahan. Jadi yang tanggung jawab ini pemerintah. Ya, jadi pemerintah yang makanya nggak enak jadi pemerintah itu. Ya, dosanya banyak. Itu salah bikin kurikulum dosa. Ya, nanti tanggung jawab di akhirat. Jadi rahimahullah itu tuma asbabul ilmi lil khalqi thalathatun. Jadi kalau kembali kepada kitab Aqaid Asyafiyah ini, tadi saya katakan ini kitab akidah tertua yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ya, abad ke-16 Masehi. Itu menariknya kitab ini gitu. Jadi sebelum kita belajar, dudukkan dulu. Akal manusia itu bisa sampai pada kebenaran enggak? Itu pertama. Soalnya kalau manusia enggak yakin itu, dia sudah enggak ada gunanya belajar. Enggak ada gunanya dia mengambil belajar akidah, enggak ada gunanya. Sekarang kamu percaya enggak manusia itu sampai pada kebenaran? Sampai pada ilmu tadi. Soalnya kalau tidak, kamu sofis. Khilafan li sufastoiyah. Ya, ini golongan sofis. Jadi kalau orang mengatakan ya semua agama menyembah Tuhan yang sama, itu sofis sebenarnya. Dia sudah enggak percaya lagi dengan Islam. Kalau semua agama menyembah Tuhan yang sama, terus untuk apa? Allah memperkenalkan dirinya, "Qul innani anallah." Ya, kalau orang mengatakan semua agama menuju Tuhan yang sama, ini pluralisme. Dasarnya apa? Relativisme. Dasarnya sofisme. Jadi tadi sederhananya ini sama. Sufastoiyah ini adalah kaum yang ragu selalu. Ragu selalu dengan apa yang dia harusnya dia sudah yakin. Dengan melihat bukti-bukti kenabian Muhammad SAW, harusnya sudah yakin. Dengan dia mendengarkan ayat Al-Quran sebagai sumber ilmu tadi, ya, khabar shadiq, harusnya dia sudah yakin. Kalau dia diberi logika yang kuat, harusnya sudah yakin. Iya. Ya. Sebagai contoh misalnya begini. Apa buktinya Tuhan itu ada? Dengan logika gampang. Kita bisa. Alam semesta ini begitu teraturnya. Alam yang begitu teratur ini, termasuk tubuh kita, kalau kita pikirkan betul, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Bagaimana misalnya manusia itu ya, sebanyak ini, gak ada yang suaranya sama. Gak ada yang DNA-nya sama. Padahal seluruh DNA manusia, kalau dikumpulkan itu cuma sebiji kedelai. Sebutir kedelai. Tapi kenapa setiap manusia itu DNA-nya beda? Kenapa tidak ada manusia yang jari telur, jari apa, sidik jarinya sama? Sehingga kalau banyak ilmuwan yang akhirnya menemukan Tuhan, itu dengan memikirkan kondisi alam semesta, termasuk kondisi dirinya. Dia menemukan itu. Nah, ya, jadi ini adalah, orang harusnya sudah yakin dengan itu, sama dengan logika sederhana. Jadi kita itu kan menemukan Tuhan, disuruh memikirkan alam semesta ini. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi itu ada ayat-ayat Allah dan dalam dirimu sendiri. Makanya harusnya ya, pengajaran sains itu yang terpenting itu untuk menemukan Tuhan. Ini yang salah sekarang pengajaran sains di sekolah-sekolah. Saya sekarang sering ngoreksi kalau kurikulum-kurikulum pendidikan sains di sekolah termasuk di sekolah Islam masih menggunakan sains yang pendekatannya sekuler. Kalau pendekatan Al-Qur'an, Pak, cara mengajarkan sains, ya, fakta-fakta ilmiah itu selalu diikuti dengan Allah. Jadi misalnya kalau kita menerangkan tentang jantung, ya, jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, itu sekuler cara mengajar ini. Jadi kalau dalam sains, harusnya kalau guru mengajarkan sains ini, dia harus mengajarkan Allah, ya, menciptakan jantung atau mengkaruniakan jantung pada manusia, yang jantung itu memiliki 4 ruangan. Allah menciptakan pohon, yang pohon itu ada dahan, ada ranting, ada daun, yang di daun itu ada ini. Nah, ayat Quran itu selalu begitu dia menerangkan fenomena alam selalu diikuti dengan afala tatafakkarun, ya, afala taqilun. Jadi selalu diikuti dengan rasa syukur pada Allah menemukan Tuhan. Kalau orang belajar fenomena alam, ya, dia tidak sampai kepada penemuan Tuhan, dia tidak sampai kepada mengenal itu, dia berarti sama dengan binatang. Karena akhirnya manusia yang tidak menemukan apa, dia memperhatikan fenomena alam, tapi tidak sampai pada binatang, itu yang disebut dalam Al-Quran, ulaika kal'an'am balhum adhal. Walakad dharana li jahannama kathiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adzal. Jadi fenomena alam ini ya, kalau diamati apa yang terpenting? harus manusia itu sampai menemukan Tuhan. Karena itu yang paling penting. Nah, yang kedua adalah bagaimana agar manusia menggali ya sunatullah di alam semesta sehingga dia bisa memanfaatkan alam semesta untuk kehidupan dia. Karena memang alam semesta ini ya itu ditundukkan untuk manusia. Jadi ini pelajaran terpenting yang harus diambil. Nah, saya kembali ke tadi, makanya kitab dari Aqaid Nasabiyah ini Haqa'iqul Asya'i Tsabitatun Khilafan li Sufastoiyah. Jadi maksudnya gini, kalau kita itu memahami hakikat segala sesuatu itu tetap wal ilmu bihi mutahakikun, kita tuh mampu memahami itu. Kalau sofis, dia selalu ragu. Misalnya kalau kita ditanya, ini contoh sederhananya begini, gula itu rasanya apa? Manis. Cabai rasanya pedas. Garam rasanya asin. Kita mengetahui ini kan panca indera, ya, indera mata, penglihatan, perasa. Dari ilmu rasa ini, ilmu tentang rasa bahan ini yang kita sepakati, maka lahirlah ilmu. Namanya ilmu kuliner, ilmu masak kan itu. Maka kalau orang bikin resep, ya, mau masak ini kan masukkan garam sekian sendok, gula sekian, cabai sekian. Itu dengan asumsi memang setiap bahan itu sudah punya rasa, dan rasa itu kita indera, itu maksudnya. Maka lahirlah ilmu kuliner. Ya, nanti kalau orang dengan dengan kemampuan panca inderanya, penglihatannya, dia melahirkan ilmu, misalnya ilmu sinematografi. Kalau orang tidak mengakui panca indera sebagai sumber ilmu, dia sofis. Ya, kalau orang sofis, bukan objeknya ini, dia tidak mengakui ada sifat tertentu pada objek. Orang sofis itu mengatakan, rasa gula apa? Dia bilang, gak mesti. Ya, bisa pahit, bisa manis, tergantung lidahnya. Kalau dia sakit, pahit. Kalau dia sehat, manis. Api rasanya gimana? Gak mesti. Bukan apinya, tergantung orangnya. Ya, kalau kebal, api gak panas. Kalau dia gak kebal, ya panas. Jadi, dia tidak mengakui ada ilmu di dalam objek itu, ada sifat tertentu. Itu namanya sufastoiyah. Makanya sufastoiyah ini apa ya? Orang yang golongan anti ilmu dulu disebut, ini golongan di zaman Yunani dulu, golongan ngaco, ya, golongan yang ngeles, yang nggak mengakui. Kalau dikatakan begini, oh enggak, itu kan pendapat Anda. Ya. Banyak para ulama bagi kaum sofis itu jadi tiga, sufastoiyah itu. Satu namanya sufastoiyah la adriyah, golongan tidak tahu. Ini golongan agnostik yang zaman modern sekarang. Dia tidak tahu. Menurut dia, manusia itu ilmu tertingginya itu ketika dia mengatakan I don't know. Yeah. Tuhan ada enggak? Enggak tahu saya. I don't know. Yeah. Nah, jadi ini dia memang dia bilang manusia tidak tahu apa-apa. Termasuk nanti orang yang mengatakan hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Kita ini kan manusia, kita ini relatif. Ya. Yeah. Kok kamu gampang sih? Saya kemarin minggu yang lalu ya, bedah buku saya Kemi itu di UII, Universitas Islam Indonesia di Jogja, dipanel sama dosennya. Karena judul novel saya itu ada Cinta Kebebasan yang Tersesat. Ini dosen agama. Dia protes ke saya. Kok Pak Adian ini sering banget sih nulis ini sesat, ini sesat. Kok gampang banget mengatakan sesat. Itu kan ya gak enak denger gitu. Jadi janganlah mudah mengatakan sesat. Dia bilang, saya itu bukan mudah makan sesat, tapi yang sesat harus dikatakan sesat. Karena bilang, kita tiap hari kan berdoa, Pak. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan lurus, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Kan artinya kita selalu doa pada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, ya. Jangan tunjukkanlah di mataku selalu yang mana sesat mana tidak. Nah, kalau kemudian kita enggak mau mengatakan itu sesat padahal itu jelas sesat, itu untuk apa kita berdoa? Nah, ini sofis juga ini. Dia sudah dikasih tahu ini hak, ini batil. Ini halal, ini haram. Ya, ini lurus, ini sesat. Sudah diketahui itu begitu. Makanya kita doanya seperti itu, kok enggak mau mengatakan, "Duh, jangan mengatakan yang lain sesat. Hanya Tuhan saja yang berhak mengadili seseorang apakah dia sesat tidak." Kalau begitu untuk apa kita berdoa? Ya, Allahumma arinal haqqo haqqan wa rasulna tiba'ah Wainal batila batin wazuk najis dinanda. Ini penyakit sofis. La adria. Ini Bunda Sri mengatakan, I don't know. Saya tidak tahu. Ya hanya Tuhan yang tahu. Nah, terus kamu tuh apa belajar kalau nggak tahu? Ya ada dokter sudah jauh-jauh kuliah ke luar negeri, pulang-pulang mengatakan hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Dan ngapain aja kuliah selama ini? Kalau orang belajar kemudian nggak tahu yang benar, terus untuk apa? Ya. Pernah di Twitter saya di debat ada orang para Madinah. Karena saya mengatakan ini sesat, ini salah, menghakimi orang lain. Terus saya tidak menghakimi, memang seharusnya begitu. Kalau dia sesat, jelas sesat. Makanya kan MUI membuat kriteria kesesatan, ada 10 kriterianya. Harus ada jelas kriterianya, kalau ini sesat, ini tidak, itu jelas. Kalau nggak jelas gimana orang, kenapa kita berdoa supaya kita terhindar dari jalan yang sesat. Karena misi iblis dan setan-setan itu memang untuk menyesatkan, supaya kita tahu ini jalan setan, ini jalan tersesat gitu. Jadi kalau kita tidak tahu seperti itu, untuk apa kita berdoa selalu pada Allah? Jadi sofis begitu, dia nggak mau ya. Ini jadi akidahnya menjadi ragu, dia rusak karena dia tidak lagi tahu mana hak, mana batil, mana yang menyimpang, mana yang lurus gitu ya. Itulah adriyah. Sampai kemudian saya buat contoh orang sofis ini sebetulnya kasihan. Nanti kalau dia misalnya punya anak, anaknya melakukan satu tindakan, misalnya nonton film yang gak benar, terus dia kan selalu mengatakan jangan mengatakan yang lain salah, jangan mengatakan yang lain sesat. Terus dia nasihati anaknya, kamu jangan begitu, gak bagus tuh nonton seperti itu. Nah ayah anaknya bisa, bapak sok tahu, hanya Tuhan pak yang tahu kebenaran. Kata bapak, hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Bapak menyalah-nyalahkan yang lain. Jadi gak bisa, orang itu ada akhirnya dia akan mengatakan yang manusia itu tidak tahu kebenaran kecuali saya. Nah, dia sebetulnya maunya ngomong begitu. Dan soalnya dia juga menyalahkan yang lain gitu ya. Saya pernah ditanya juga, ada seorang wartawan nanya, ada seorang tokoh liberal itu beragama yang baik itu, yang tawadu itu, yang tidak suka menyalah-nyalahkan. Ya. Jadi kalau suka nyalah-nyalahkan itu tidak tawadu. Saya jawab, nah dia sendiri nyalah-nyalahkan. Kalau dia liberal sejati, diam. Jangan ngomong dan jangan nulis. Ya itu baru dia benar. Dia juga tawadu. Dia juga nggak tawadu. Dia nyalain kita. Ya. Jadi dia kan kita nggak boleh menyalahkan. Tapi dia bilang, loh dia juga nyalain kita. Gitu nggak adil. Jadi kalau dia liberal, pendiam. Gitu. Ya. Sebetulnya kan dia mau ngomong, jangan nyalah-nyalahkan kecuali saya. Itu baru bener ucapan dia begitu ya. Jangan suka menyalah-nyalahkan yang lain kecuali saya, karena saya tahu gitu loh. Kan dia mau ngomong begitu. Ya. Ini banyak nih kekacauan yang sekarang ini, kekacauan pikiran. Ini kaum sofis. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? La adria. La adri itu tidak tahu bahasa Arab. Yang kedua, sofisme, subastoiyah ini, subastoiyah India. Indi itu pendapatku, menurut pendapatku, Indi, ya, pendapatku. Jadi India ini kebenaran itu adalah menurut pendapat masing-masing. Tidak ada kebenaran bersama. Kebenaran menurut Islam, ya hanya untuk orang Islam. Kebenaran menurut Kristen, untuk orang Kristen. Jangan kebenaran Islam Anda pakai untuk orang Kristen, gak cocok. Tidak ada kebenaran bersama. Ya, ini biasanya kalau kita ajak diskusi orang begini nih, dia capek-capek kita ujungnya mengatakan itu kan pendapat Anda, ya pendapat saya beda. Jadi gitu aja. Ya, Anda, kita kan ngapain diskusi kalau begitu? Mau ujung-ujungnya mengatakan dia, itu kan pendapat kamu. Saya pokoknya punya pendapat sendiri. Nah itu India. Ini orang begini, ngeyel ini, ya itu dia pokoknya dia nggak mau tahu pendapat yang benar. Yang penting pendapatku beda. India, dia nggak percaya, ya. Kadang-kadang orang, jangan Anda ini dong membuat apa namanya pernyataannya begini yang bisa menyesatkan tuh ya. Saya yakin misalnya gitu ya bahwa Islam itu yang benar, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa yang lain salah. Nah kalau kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka dalam akidah itu harus yakfur bitaghut wa yu'min billah. Jadi syarat akidah itu dia harus yakfur bitaghut wa yu'min billah. Dia harus ingkar kepada tauhid. Sebab akidah itu keyakinan, dan keyakinan itu nggak bisa bertemu dengan keraguan. Sebab di dalam hati itu cuma satu. Kalau dia keyakinan bercampur dengan keraguan, itu belum sampai pada tingkatan iman. Ya, jadi ke orang yang yakin itu, meyakini sesuatu, tsumalam yartabu, kemudian dia tidak ragu sedikit pun. Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir, titik. Ya. Kalau dia kemudian masih mengatakan, ya Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir, tapi kan menurut orang Islam, menurut Ahmadiyah kan beda. Nah ini saya kalau ketemu sama orang begini, saya suruh tobat dulu. Ada calon mahasiswa saya tanya, menurut Anda Ahmadiyah gimana? Ya menurut Ahmadiyah sih Pak, sebetulnya begini, begini, begini. Bukan sebenarnya, kamu kan orang Islam. Menurut kamu Ahmadiyah itu sesat atau tidak? Ya dia gak mau mengatakan itu sesat, muter-muter. Karena saya tahu dia dosen. Kamu dosen apa? Dia dosen mata kuliah, metodologi studi Islam. Nah saya udah curiga, ini biasanya orang yang belajar mata kuliah MSI ini, kalau gak benar-benar, ujungnya keraguan. Ya, kalau saya udah kumpulin buku-buku mata kuliah metodologi studi Islam dari berbagai kampus, ujung-ujungnya itu tidak meyakini sesuatu. Saya ada mahasiswa mau ujian, sudah selesai nulis disertasi. Dia menulis disertasi tentang pendidikan akidah di UIN Jogja. Wawancara dosennya, silabusnya, kurikulumnya, itu dosennya mengajarkan begini. Ya kami hanya menyampaikan berbagai aliran-aliran ini. Dan dosen itu kami tidak mengarahkan yang mana yang salah, mana yang benar. Itu silahkan mahasiswa memilih sendiri. Ya, jadi tidak memihak mana salah, mana benar. Ini namanya ilmiah. Ya, jadi yang namanya ilmiah itu sekarang dimaknai, Anda tidak memihak yang salah dan yang benar. Pokoknya begitu Anda memihak salah satu, Anda tidak ilmiah. Itu Anda ideologis. Nah, saya pernah dikituin, cara berpikir Anda itu ideologis, tapi tidak ilmiah. Soal Anda sudah memihak salah satu. Begitu Anda memihak, nah, jadi itu tidak adil. Ini juga hati-hati nih di kampus kita, yang namanya adil itu tidak memihak, itu salah. Adil itu memihak yang benar. Jadi kalau dia tidak memihak yang benar, dia netral ketika salah dan benar ada, itu bukan adil namanya. Ya, itu munafik. Dia berdiri di dua posisi yang nggak jelas. Ini hak, ini batil, ini iman, ini kufur, nggak ada. Kita nggak bisa mengatakan ya lumayan imannya, nggak bisa. Ya agak-agak sih dia beriman gitu ya. Ada iman atau enggak gitu ya sudah. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Udah yakin apa enggak? Ya. Yakin sih, tapi nah itu enggak bisa itu. Kalau sudah iman, wa may yakfur bi tauhid wa yu'min billah gitu ya. So, dalam iman enggak ada pilihan, Pak. Enggak ada setengah iman, setengah kafir itu enggak ada. Ya, agak iman, agak kafir, enggak bisa. Ya, jadi posisinya harus jelas. Ya. Anda yakin enggak Quran itu wahyu? Ya. Yakin, dan berarti kalau orang mengatakan Quran bukan wahyu, pasti salah. Ya. Itu saja sebetulnya. Allah itu satu. Sudah enggak ada lagi pilihan untuk mengatakan Allah itu satu atau tidak satu. Ya. Ya, maksudnya Allah itu bukan satu, enggak ada. Pokoknya Allah itu satu. Sudah titik. Itu nah, kaum sofis tadi tidak. India itu begitu. Ini menurut pendapatku. Itu kan pendapat Anda, pendapat saya. Nah yang ketiga, Sufastoiyah Inadiyah. Inadiyah itu sofis yang bandel. Dia mengingkari bukti kenabian. Itu Inadiyah. Bukti kebenaran, termasuk panca indera. Jadi orang gak boleh, Pak. Misalnya begini. Yang diharamkan di Quran itu kan khinzir. Bukan babi. Mana ada ayat yang babi diharamkan? Ada ayatnya. Babi diharamkan di Quran. Kok MUI mengatakan babi haram? Mana dalilnya? Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Yang diharamkan itu khinzir. Apakah khinzir itu selalu babi? Khinzir ketika ayat itu diturunkan abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab, di situ di Mekah enggak ada babi. Babi adanya di Yaman. Apakah babi Yaman abad ke-7 sama dengan babi Tangerang abad 21? Jadi kalau orang mengatakan, saya yakin kok yang diharamkan khinzir, bahwa khinzir ditafsirkan babi, itu soal tafsir. Dan tafsir itu produk akal. Dan akal itu manusia itu relatif. Ini berbahaya. Jadi kalau orang mengatakan, saya yakin khinzir yang diharamkan, tapi kalau khinzir ditafsirkan babi, itu manusia yang menafsirkan. Gak ada di Quran, mana ada gambar babi? Ada gambar babi di Quran? Gak ada. Ini cara berpikir, ini bahaya yang begini, ini sofis ini. Penyakit akidah. Ini kufur itu Pak Al-Mati. Kesepakatan manusia pada waktu itu, bahwa khinzir itu babi, ya, meskipun gak ada gambarnya dalam Al-Quran, tapi seluruh manusia pada waktu itu ketika ayat itu diturunkan, itu sepakat khinzir itu memang babi. Dan babi abad ke-7 sama dengan babi abad 21. Babi Arab sama dengan babi Depok. Al-Baqarah itu sapi zaman Bani Israel, yang cerita Al-Quran itu, ya, sudah ribuan tahun yang lalu. Apa sama dengan sapi abad 21? Sama. Ya, jangan mengatakan itu kan sapi abad zaman, ada istilah orang Jawa zaman Nasuraina itu, zaman dulu ya. Sekarang udah beda sapinya. Itu enggak bisa. Maka haqa'iqul asyai tsabitatun. Ini indah sekali. Kalau kitab Aqidah Salafiyah itu, hakikat segala sesuatu tsabitatun, tetap. Tidak berubah. Jadi kalau di zaman kaum Lut, zaman Nabi Lut, orang homo itu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Zaman sekarang sama, karena manusia itu sama. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang namanya manusia ya kayak kita ini. Itulah, hidungnya di depan, mulutnya di depan, ya sama. Habitatun tetap. Haqa'iqul asyai habitatun. Ya. Saya sudah pernah lihat pameran mumi di museum di London. Udah ribuan tahun mumi, sama ternyata manusia. Ya, lihat patung-patung yang kuno ya di Yunani, sama kayak kita manusia. Jadi misalnya perintah mengulurkan kerudung pada perempuan mukminah untuk menutupi dadanya, itu kan abad ke-7 perintah pada wanita Arab ya. Apakah masih berlaku abad 21? Sama, selama dada perempuan masih di depan, sama. Nanti kalau sudah berubah ya, itu berarti itu gak berlaku ayatnya, itu saja. Tapi selama perempuan diperintahkan mengulurkan kerudungnya menutupi ala juyubihin, menutupi dadanya, sama. Perintah itu berlaku sepanjang zaman. Fabitatun, haqa'iqul syai fabitatun. Nah, jadi makanya kaum sofis ini sudah jadi pembahasan. Dan sekarang sekali lagi ya, ini kita menghadapi tantangan sofisme modern. Ini luar biasa, banyak keraguan-keraguan, cara berpikir salah, gak ngerti mana ilmu yang wajib, mana ilmu yang tidak wajib. Ya, orang ragu. Jadi misalnya orang belajar, sekarang belajar biologi, belajar sejarah, dia tidak masukkan wahyu sebagai sumber ilmu. Nah, dalam kurikulum sejarah dulu gak ada Al-Quran di situ. Lihat buku sejarah anak-anak kita, ada gak Al-Qurannya? Gurunya bilang kalau ada Quran itu pelajaran agama, Pak. Nah itu sekuler. Nah itu sekuler tuh guru begitu. Jadi saya bilang kalau guru itu di sekolah Islam harus dijelaskan. Kalau gak bisa harus dipecat. Itu nanti menimbulkan kebingungan. Oh, yang kada Quran itu di pelajaran agama, sumber wahyu. Berarti dalam ilmu gak ada wahyu. Ya, makanya di kitab ini, Aqidah Salafiyah itu ditata dulu. Jangan ragu. Kalau sudah panca indera kita meyakini, melihat bukti kebenaran, itu hak, itu benar. Akal kita menerima, itu jangan ragu. Contoh sederhana dulu, orang yang akalnya sederhana pun bisa menerima. Maaf ya, kalau dulu di padang pasir, kaum Badu itu sederhana. Untuk membuktikan adanya unta, mereka yakin kalau mereka ketemu kotoran unta, meskipun dia gak melihat unta, oh ada unta. Kita juga yakin, Pak. Kalau misalnya di ruangan kita ketemu kotoran bulat-bulat hitam kecil-kecil gitu ya, itu insya Allah gak akan ketuker ya. Ini kotoran apa ya, sama kambing, kucing juga khas, kita tahu bau begini, bentuk begini, kucing ya, bau begini, begini, oh manusia, insya Allah gak ketuker ya. Itu hebat sekali, masya Allah, itu gimana udah ribuan tahun ya, gak ketuker. Dan manusia itu tahu aja. Jadi itu penalaran, namanya penalaran. Jadi di Aqidah Salafiyah ini ditunjukkan contoh cara berpikir. Misalnya kalau kita melihat rumah ya, ada asap dari rumah itu, kita gak melihat api, akal kita akan mengatakan pasti ada api di situ. Ya, itu namanya logika ya, logika penalaran. Jadi makanya tiga sumber ilmu tadi, panca indera, logika ya, penalaran, dan khobar sodik. tiga itu. Nah harusnya dalam sistem pendidikan kita, tiga sumber ilmu itu jadi satu, sehingga kita menjadi kuat, apa namanya, pemahaman kita tidak terpisahkan. Nah ini dalam tradisi Islam dulu, makanya gak ada istilah sekolah umum, sekolah agama, ya gak ada pendidikan umum, pendidikan Islam, gak ada, semua satu ya. Kalau orang belajar sains, dia belajar akidah. Kalau orang belajar matematik, dia belajar akidah, dia belajar agama, sama. Karena di situ ada logika-logika yang diarahkan orang itu berpikir dengan benar untuk menerima bukti-bukti kebenaran wahyu. Saya kira demikian. Dan itulah kalau tema benaran akidah kali ini saya bahas satu tema, yaitu bagaimana kita menghindarkan diri dari sofis, ya, dari sufastoiyah yang oleh para ulama kita dulu ini abad ke berapa? Ke-16 di wilayah Melayu, Pak, itu sudah diingatkan bahaya faham sufastoiyah. Haqa'iqul asya'i tsabitatun wal ilmu bihi mutahaqqiqun, ya, khilafan li sufastoiyah. Ya, jadi hati-hati kalau kita mengalami keraguan-keraguan, segera harus kita obati. Ya, kita, karena keraguan-keraguan itu dari setan. Ya, jadi kalau orang sudah enggak yakin dengan kebenaran, kalau bahasa Lalatas itu ada kuliah, dia tanya, mahasiswa ditanya, yakin enggak Anda akal manusia bisa sampai pada kebenaran? Kalau dia sudah enggak yakin, enggak ada gunanya dilanjutkan kuliah. Anda harus percaya dulu akal manusia itu sampai pada kebenaran. Kalau enggak, ya sudah enggak ada gunanya. Karena nanti Anda dikasih informasi apapun, Anda akan menolak sendiri. Ya, dia akan menolak, otomatis dirinya akan menolak. Oh, apa benar ya? Apa benar ya? Apa benar ya? Ya, dia akan menolak. Tapi kalau dalam akidah, kita tidak boleh selalu ragu, tidak boleh. Keraguan harus diatasi dan sampai pada keyakinan. Karena hakikat iman itu adalah keyakinan. Dan keyakinan itulah yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Tidak ada manusia akan bahagia di dunia kalau dia tidak yakin. Kebahagiaan itu bukan pada kenikmatan fisik, tapi yang namanya bahagia itu adalah orang yang meyakini sesuatu, ya, yakin dengan imannya, kemudian dia hidup di dalam keyakinannya itu. Itu orang yang sa'adah. Yang dari para ulama itulah makom sa'adah, orang yang bahagia, ya, yakin. Baik, saya kira begitu. Terima kasih. Hanya sekarang, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan kurang. Bila taufik, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.